pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarlun, berita pagi di siar ini Rabu 26 Desember 2018 dibacakan Ardian Syah. Pembunuh bidan yang kabur dari penjara tewas dikeroyok di Medan. Bocah Sawang tewas terjepit beko yang sedang beroperasi. Ustadz Abdul Somad ceramah peringatan 14 tahun tsunami di Pekanbada. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun Hamdani bin Rusli, 43 tahun, pembunuh bidan Nursiah binti Ibrahim, 43 tahun, di Pidi setahun lalu, dikabarkan tewas setelah dihajar massa di kawasan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat lalu, 21 Desember 2018. Polisi menyebut Hamdani meninggal sehari setelah insiden itu saat dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Informasi tewasnya Hamdani di Medan beredar luas di kanal WhatsApp. Informasi yang dihimpun Hamdani tewas diduga dikeroyok sekelompok preman di Medan. Jasad Hamdani sempat diamankan di Mapolsek Sunggal Medan. Beberapa saat berada di Mapolsek, jenazah Hamdani dijemput keluarganya dan dibawa pulang ke Kampung Blangong Basah, Ujung Rimba, Kecamatan Mutiara Timur, Pidi. Seperti diketahui, Hamdani diponis hukuman mati karena menghabisi secara sadis istrinya Nursiah binti Ibrahim. Hamdani masuk DPO polisi setelah kabur bersama 112 napi lain di LP kelas 2A Banda Aceh, Kamis 29 November. Ia salah satu napi yang paling diuber polisi selain napi kelas kakap karena terlibat kasus pembunuhan bidan Nursiah yang tak lain adalah istrinya. Hamdani juga terlibat perusakan LP sesaat sebelum 113 napi kabur. Secara terpisah, Kapolsek Mutiara Timur AKP Hefi Bahri mengatakan jenazah Hamdani telah sampai di Mutiara Timur Selasa kemarin pukul 03.00 dini hari, dijemput keluarganya menggunakan ambulan dari Medan. Hamdani telah dikebumikan di kuburan umum Kampung Blangong Basah, Ujung Rimba, Kecamatan Mutiara Timur. Sudarlun, seorang anak berusia 13 tahun, Mulia Usman, penduduk desa Blangreling, Kecamatan Sawang, Aceh Utara, dilaporkan meninggal dunia setelah naik ke beko yang sedang beroperasi, kemudian terjatuh dan terjepit alat berat tersebut Selasa kemarin pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Ketua Pemuda Blangreling, Saiful Anwar Alatif, mengatakan ketika insiden terjadi, alat berat sedang menuju lokasi proyek pembangunan embung yang dikeruk. Tanpa diketahui operator, seorang bocah naik ke roda rantai yang sedang berputar sehingga korban terjatuh. Kejadian itu sempat dilihat sopir truk yang hendak mengangkut tanah. Saat terjatuh, korban tidak sempat tergilas rantai beko, namun sempat terjepit yang menyebabkan korban luka lecet di bagian tubuh dan kepalanya. Korban pun tewas di lokasi kejadian. Setelah kejadian, orang tua korban sempat mengamuk namun berhasil ditenangkan warga. Tak lama kemudian, polisi tiba di lokasi. Kapolsek Sawang, Ibda Zahabi, mengatakan korban telah divisum dan kasus ini sedang dalam penyelidikan polisi, sementara jenazah korban telah dikebumikan. Darlun, pencerama kondang Ustadz Abdul Somad LCMA dipastikan akan mengisi ceramah refleksi peringatan 14 tahun terjadinya musibah gempa dan tsunami Aceh. UAS akan berceramah pada puncak peringatan 14 tahun tsunami Aceh di halaman Masjid Tengku Maharaja Gurah, Kampung Lam Geu, Kecamatan Pekanbada, Aceh Besar, Rabu pagi. PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Amiruddin mengatakan pemerintah dan masyarakat Aceh memperingati terjadinya bencana dahsyat gempa dan tsunami yang terjadi 14 tahun silam di kawasan Pekanbada, Aceh Besar. Dipilihnya kawasan ini untuk peringatan tsunami kali ini karena Pekanbada, salah satu daerah di Aceh Besar yang paling parah dilanda musibah dahsyat tersebut. Acara peringatan tsunami Aceh kali ini bertemakan Bangun Bersama Siaga Utama. Pemerintah Aceh juga mengundang Ustadz Abdul Somad untuk mengisi tausiah tsunami sebagai bentuk refleksi bagi semua masyarakat Aceh. Ia berharap dengan adanya tausiah dari UAS akan meneguhkan hati masyarakat Aceh terhadap bencana yang telah dihadapi dan dilalui. Pemerintah Aceh mengajak masyarakat Aceh untuk hadir dalam acara peringatan 14 tahun tsunami hari ini di kawasan Pekan Bada, Aceh Besar. Selain untuk mengenang atas apa yang telah terjadi di Aceh 14 tahun silam, juga untuk zikir bersama dan doa kepada semua masyarakat Aceh yang berpulang ke rahmatullah dalam musibah maha dahsyat tersebut. Sudarlun, belasan kerangka korban tsunami kembali ditemukan di Gampung Kaju, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, tepatnya di Lorong Nek Monraya, Dusun Gampung Merah, Senin kemarin. Seluruh jasad korban tsunami yang berjumlah 13 kerangka ditemukan di tanah milik Murtada S, 46 tahun, yang berdomisili di Kompleks Villa Citra Gampung Pineng, Kecamatan Syah Kuala, Banda Aceh. Kapolsek Baitussalam Ibtu Afrinal mengatakan penemuan 13 kerangka korban tsunami berawal pada Senin 24 Desember 2018 saat pemilik tanah bernama Murtada melaksanakan penimbunan jalan menuju ke lokasi perbaikan tanggul irigasi milik Gampung Kaju. Saat melakukan penggalian, tiba-tiba datang Said Jufri, 32 tahun, warga setempat dan mengabari di tanah milik Murtada terdapat sejumlah korban tsunami yang dikebumikan di sana. Begitu mendapat laporan, Murtada langsung meminta pekerjaan dihentikan dan mendahulukan penggalian tanah yang diperkirakan terdapat jasad para korban tsunami. Dari penggalian yang dilakukan, ditemukan 13 jasad korban tsunami, terdiri dari 7 jasad laki-laki dan 6 perempuan, serta 2 balita. Dari keputusan yang disepakati, akhirnya seluruh jenazah dikebumikan kembali di belakang Rutan Kaju pada hari yang sama. Sebelumnya, 46 kerangka korban tsunami ditemukan di Kompleks Perumahan Dusun Lam Senong Lama, Gampung Kaju, Baitussalam, Aceh Besar, Rabu 19 Desember 2018 lalu. Penemuan 46 kerangka ini berawal saat pekerja ingin membuat septic tank di kompleks perumahan tersebut. Dari 46 kerangka korban tsunami, 4 diantaranya diketahui identitasnya dan telah diambil pihak keluarga. Sementara sisanya dikebumikan kembali di belakang Rutan Kaju. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, kawanan gajah liar kembali masuk ke perkampungan warga di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Benar Meriah. Menurut keterangan camat, gajah tersebut masuk sejak sepekan lalu dan hingga saat ini tercatat 9 rumah yang dirusak oleh mamalia raksasa tersebut. Camat Pintu Rime Samusi Purnawiradade mengatakan keseluruhannya ada 15 ekor gajah yang terbagi dalam 3 kawanan tersebar di beberapa lokasi. Hal ini membuat pihaknya kesulitan melakukan penggiringan. Saat ini pihaknya dan tim 8 tengah melakukan survei wilayah dan pemetaan untuk mempersiapkan penggiringan dalam beberapa hari ke depan. Menurut Samusi, bagi warga di Kecamatan Pintu Rime Gayo, masuknya gajah liar sudah menjadi hal biasa. Karena itu warga tidak terkejut atau panik saat gajah liar tersebut mendatangi rumahnya. Mereka memilih tetap diam di dalam ketimbang lari ke tempat lain. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Samusi menambahkan gajah-gajah itu selalu datang ke pemukiman warga disebabkan semakin sempitnya habitat seiring dengan bertambahnya pemukiman warga dan pembukaan lahan. Pihaknya telah berupaya menghadang masuknya gajah dengan membangun parit di jalur masuk yang berbatasan langsung dengan perkampungan. Jalun, rumah semi permanen milik Panianto, 45 tahun, warga desa Luk Merbu, Kecamatan Sawang, Aceh Utara, Senin kemarin pukul 9.00 waktu Indonesia Barat terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu, namun Panianto dan istrinya Mawarni, 40 tahun, dan 2 anaknya harus mengungsi. Bahkan Mawarni sempat pingsan saat melihat rumah mereka ludes dilalap si jago merah. Kapolsek Sawang Ibda Zahabi mengatakan sebelum terbakar rumah ini dalam keadaan kosong karena pemiliknya menghadiri kenduri turun ke sawah di desa setempat. Tiba-tiba warga melihat api mulai membakar rumah itu. Warga langsung berusaha memadamkan api secara manual. Tidak lama kemudian datang satu unit mobil pemadam milik Pemkab Aceh Utara yang standby di pos Krungmane. Namun rumah tersebut tidak dapat diselamatkan dan semua harta benda milik korban yang ada di dalam rumah ludes terbakar. Tidak lama setelah itu pemilik rumah pun pulang. Mawarni saat melihat rumahnya ludes terbakar langsung pingsan sehingga harus digotong warga ke rumah tetangga.